Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal muslimun, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur kepada Allah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Masih kita di pembahasan di akhir bab ya, dari Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Di bagian akhir beliau mengatakan wala farqa fi jami hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad. Jadi beliau mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya di jamiha di nawakid, pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini yang mereka lakukan ya, tentunya apakah dia bainal hazil wal jad wal khaib, apakah dia dalam keadaan hazil ya, bercanda, tapi candaan itu mengandung kekufuran, tentunya ini sama ya, dia akan terjatuh kepada pembatal keislamannya. Wal jad, atau dia sengaja sungguh-sungguh mengatakan demikian. Wal khaif, atau dia takut ya, takutnya tidak sampai diancam, diintimidasi akan dibunuh, tapi hanya sekedar takut saja, takut orang kafirnya tidak ridho dan takut marah dan sebagainya. Illa al-mukroh, kecuali al-mukroh ya, yang dia itu dipaksa. Tentunya dia paksaan benar-benar akan dibunuh ya. Dikatakan oleh Syekh ya, Salih Fauzan Habibullah Ta'ala qawluhu rahimahullah wala farqa fi jami hadhin nawaqid bainal hasil wal jad. Ya, tidak ada bedanya di seluruh ya, atau sebuah pembahasan yang sudah kita bahas dari pembatal-pembatal keislaman ini, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, bainal hazil wal jad. Apakah dia di dalam ucapannya yang mengandung pembatal keislaman itu dalam keadaan hazil, senda gurau, ataupun dia sungguh-sungguh. Al-hazil, ya, dikatakan Syekh Salih Fauzan, wa al-mazih, ya, al-hazil, al-mazih, sama. Ya, senagurau, bercanda, guyon. Alladhi yakulu kalaman fihi riddah, yang mana? Wahuwa yamzah, ya, Dia mengatakan, ya, dengan ucapan-ucapan yang mengandung riddah, yang mengandung apa? Kekufuran. Namun dia dalam keadaan sendagurau, ya, artinya tidak serius main-main. Waljad, nah sebaliknya, walladhi yaqsud ma yaqul, artinya dia sengaja mengucapkan yang mengandung unsur-unsur kekufuran. Apa yang dia ucapkan itu mengandung apa? Al-kufur. Waljad itu dengan sungguh-sungguh dia mengucapkan. Wadalil ala dhalika kisah alladhi dhakarahumullah fil Quran. Ini dalilnya sudah kita sebutkan sebelumnya di pembatal Islam, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di dalam Al-Quran, dalam ayat Allah, fi marja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang, min ghazwa Tabuk, dari perang Tabuk, ketika itu beliau pulang, ya, dari peperangan Tabuk. Fajalasu yatahaddatsuna, ada di antara mereka itu yang yatahaddatsun, ya, mereka berbincang-bincang di antara mereka. Faqala wahidun minhum, lalu di antara mereka ada yang mengucapkan apa? Ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghaba butunan. Ya, ucapan ini dia ucapkan beranggapan bahwa saya dia itu hanya mengucapkan sebagai apa? Selingan aja. Sedang gurau di dalam obrolannya itu. Ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghaba butunan. Jadi kami tidak melihat, ya, dari siapa? Qurra'ina, para pembaca atau penghafal Quran, yang dimaksud siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Qurra'ina, ya, Qurra, qori-qori kami, ya, itu penghafal atau pembaca Al-Quran. Ha'ulai arghaba butunan, ya, yang mana mereka itu lebih mementingkan perutnya, artinya orang yang rakus. Wal akdzaba al-sinatan, ataupun tidaklah mereka mengucapkan sesuatu kecuali ucapannya yang kadzib, ya, sering berbohong. Al akdzaba al-sinatan. Wal ajbana inda liqa, ataupun mereka itu orang yang paling apa? Pengecut. Tidaklah mereka itu kecuali orang yang paling pengecut ketika berhadapan dengan musuh, artinya takut. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah radhiyallahu anhu. Jadi yang mereka maukan, yang mereka maksud di yang tadi salah seorang yang diucapkan, ya, sebetulnya yang ucapin satu orang, ya, di dalam obrolan tadi, ya, perbincangan mereka. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhu wa kana fil majlis syabun minal ansar, ya. Tapi ternyata di situ ada yang membantah, ya, artinya tidak terima, ya, fil majlis syab, ya, seorang pemuda dari kalangan ansar. Yuqalu lahu, ya, yang mana dia mengucapkan apa? Ya, yuqalu lahu, itu yang dikata, ya, siapa ini? Auf bin Malik. Ya, yuqal dikatakan yang dimaksud adalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Faqala li hadha ar-rajul, ya, kadzabta. Lalu dia mengucapkan kepada orang yang tadi mengucapkan, oh, ucapan apa? Ma ra'ayna, yang istrinya mengejek, memperolok-olok siapa? Rasul dan para sahabatnya, yang disebut orang yang paling rakus, orang yang paling dusta ucapannya, orang yang paling apa, penakut ketika berhadapan dengan musuh. Lalu syab ini, ya, minal ansor, dia membantah, ya, ucapan tadi, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafiq, bukan tapi engkau sendiri yang munafik, la'akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengancam akan apa? Mengabarkan ya, perbincangan tadi kepada siapa Rasulullah sallam. Lalu badhaba liyukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi meninggalkan majelis tersebut ya, untuk mengabarkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awajadal wahyu qad sabaqahu bi khabar haula. Akan tapi di sini apa? Wahyu itu sudah turun. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada siapa? Nabi sallallahu tentang majelis yang tadi ya, yang mereka apa yang tadi ada yang mengucapkan ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabtun wal akdabal sinatan wal ajbana indal liqa. Itu sudah ternyata Rasul sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, jadi Allah sudah menyampaikan. Qad sabaqahum ya khabar haul sebelum rajul anshar ya, atau syab minal anshar ya, pemuda tadi mendatangi siapa? Rasul. Faja'u ya'tadiruna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min maqalatihim. Lalu setelah mereka tahu bahwasanya sudah sampai kabar tersebut kepada siapa? Rasulullah. Ya. Mereka datang mendatangi siapa? Rasulullah SAW. Ya, mendatangi Nabi SAW. Untuk meminta apa? Maaf. Karena mereka mengucapkan hanya main-main saja, sendagurau. Ya, selingan di dalam obrolan ataupun perjalanan mereka. Waqala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kunna natahaddath hadith. Ar-raqib naqtabihi anna tariq. Nah, jadi mereka berbincang-bincang tadi itu ya karena di dalam satu perjalanan. Ya. Jadi istilahnya apa? Selingan di dalam satu perjalanan obrolan ya, biar tidak suntuk. Tapi ternyata obrolan yang mereka ucapkan itu mengandung apa? Kekufuran, yaitu istihza. Ya. Terhadap apa? Terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Orang yang paling mulia. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilaihim. Jadi ketika mereka mengatakan demikian, ya, kami hanya hanya berbincang yang sejenak atau di satu perjalanan. Ya. Jadi kami minta maaf atas ucapan yang tadi. Lalu kata Rasulullah apa? Far Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilaihim. Namun Rasulullah tidak menoleh kepada mereka. Wala yazid an tilawatil ayat. Dan terus Rasul itu membacakan ayat. Ya. Nah, tidaklah dia ucapkan kecuali ayat yang ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jadi kalau mereka mendatangi kamu, ya, kemudian mereka apa? Mengatakan apa? Sa'al tahum la yaquluna. Ya, jadi kalau engkau bertanya kepada mereka, pasti mereka menjawab, kami hanya nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya berbincang-bincang biasa dan juga hanya senda gurau, ya, kata mereka. Namun ucapan yang tadi itu, ya, alladhi yaqulu kalaman fihi riddah. Ya, jadi yang mereka ucapkan itu mengandung ucapan kekufuran, ya, itu istihza. Naam. Ya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian itu istihza, memperolok, ya, mengejek, mencela dan sebagainya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Tentunya tidak ada ampunan lagi terhadap kalian. Tidak dimaafkan. Karena qad kafartum ba'da iman. Kalian sudah terjatuh kepada al-kufur setelah kalian beriman. La ta'tadiru, ya faqala la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Ya. Jadi mengatakan ya di sini faqalun ya, terhadap mereka dikatakan kepada mereka la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, yaitu mereka tidak akan diberikan permohonan maaf ya, karena sudah mengucapkan suatu ucapan al-kufur ya, setelah mereka beriman. Wa ma'anhum yaqulun ma nahnu bijaddin, bersamaan dengan mereka itu mengatakan kami ini hanya tidak serius di dalam obrolan tadi ya, tidak sungguh-sungguh. Wa inna ma kunna namzah, jadi kami hanya senda gurau saja. Falam yu'adzir, falam yu'adzirullah subhanahu wa ta'ala, akan tapi apa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa ya, udur mereka, artinya tidak diberikan ampunan terhadap mereka. Jadi hati-hati ya, ucapan-ucapan yang di sana mengandung al-kufur ya, itu bisa terjatuh kepada kekufuran sekalipun apa tadi yamzah ya, sekalipun dia yamzah tidak serius di dalam ucapannya, apalagi kalau dia serius ya, dia tahu ucapan yang dia ucapkan itu konsekuensinya. Nah ya, falam ya'dzirullah subhanahu wa ta'ala wala rasul, jadi Allah dan rasulnya tidak memaafkan mereka sallallahu alaihi wasallam. Fala farqa bainal jad wal hazin, artinya tidak bedanya ya, antara orang yang mengucapkan dengan apa, ucapan kekufuran, dengan orang yang mengucapkan kekufurannya dengan sengaja ataupun dengan main-main. Nah, kemudian qallahu rahimahu ta'ala wal khaif, wal khaif artinya dia mengucapkan atau terpaksa dia berbuat kekufuran karena dia takut. Kapan dikatakan dia itu terjatuh kepada al-kufur? Qallahu rahimahu ta'ala wal khaif alladhi yaqul kalimah al-kufur, yang mana dia mengucapkan ucapan tadi al-kufur sama au yaf'al, ataupun dia berbuat sesuatu ya, tentunya perbuatannya fi'lul kufur, khaufan minal kuffar, dia takut ya, terhadap orang kafir tersebut. La yu'adzir bi ayyakul kalimatul kufur au yaf'al fi'lul kufur, tentunya ini juga sama, tidak diberikan ampunan atau tidak ada udzur bagi mereka ya, bagi orang-orang yang mengucapkan ucapan kalimat al-kufur atau yaf'al fi'lul kufur. Contohnya apa? Ka'ayyadzbah li ghairillah, seperti dia menyembelih ya, tapi sembelihannya itu diperuntukkan untuk selain Allah. Aw yasubul Islam, atau bisa jadi dia mencela ya, Islam wal muslimin, ataupun kaum muslimin ya. Hati-hati, ucapan yang mencela syarat Islam ya, dinul Islam ya, bagian dari syarat Islam, dia cela, dia cemooh, dia apa jadikan sebagai bahan lelucon, itu banyak sekali ya, orang-orang yang mencela syarat Islam, padahal dia agama Islam tapi dia tidak mau menjalankan syariat tersebut, malah mengejek, sudah tidak mau menjalankan, kalau itu sudah termasuk apa? Naqidul Islam. Orang yang tidak menjalankan amalan Islam saja sudah terjatuh kepada al-kufur. Ditambah lagi apa? Yamzah. Ya. Bercanda, tapi candaan itu dalam rangka apa? Istihza fi dinil Islam. Ya, mencela agama Islam. Apakah itu ayat-ayat Allah ataupun juga sunnah Rasulullah SAW? Ya. Dia cela yasubul Islam wal muslimin, ataupun orangnya, orang yang melakukan syarat Islam, yang menjalankan amalan soleh, lalu dia cela, dia cemooh, dia jelek-jelekan di hadapan orang lain, itu saja sudah terjatuh kepada kufur. Ka'ayyadbah li ghairillah, contoh yang di sini apa? Ya, contoh perbuatan kufur, dia menyembelih untuk li ghairillah. Aw yasubul Islam wal muslimin, dalam rangka apa? Li ajil khauf minal kufar, karena takut terhadap orang kafir. Aw yatanazal an syai'in min umur din khaufan minal kufar, atau juga dia ada toleransi. Ya, ini yang sering terjadi ya. Dari sesuatu min umur di, dari suatu yang perkara-perkara agama. Dia tidak mau ya, menjalankan, ataupun dia setuju dengan agamanya orang kafir ya. Karena khawatir orang kafir itu tidak ridho, orang kafirnya tidak senang, khaufan minal kufar. Dan ini termasuk apa? Mudahana ya. Termasuk mudahana, berbeda dengan mudara. Ini mudahana, artinya dia rela untuk mengorbankan agamanya, ataupun dia setuju dengan agamanya orang kafir ya. Dalam rangka apa? Khaufan minal kufar. Nah, ini juga termasuk bentuk apa? Kekufuran. Khaufnya ya, rasa ketakutannya ini tidak didasari ya, dengan sesuai yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia ketakutannya itu ikrah, memang dipaksa, dan paksaan yang tersebut apa? Benar-benar diteror akan dibunuh ya, maka hal tersebut boleh, tapi dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah, bukan ketika itu dia senang dengan ucapan yang diucapkan tentang kekufuran tersebut. Nah, ini diantara bentuk ya, pembatal-pembatal keislaman. Kapan dia terjatuh kepada pembatal keislaman? Selama ucapan atau perbuatannya itu ya, tidak ada al-mukrah, tidak ada paksaan. Apakah itu al-hazil, wal-jad, wal-kha'id? Apakah itu bentuk ucapan, bentuk perbuatan itu bermain-main, ataupun bentuk perbuatannya itu atau ucapannya itu dia memang serius ya. Yang mana ucapan atau perbuatan itu mengandung al-kufur, kekufuran, dan juga kha'id, ataukah dia ada rasa ketakutan, tapi ketakutannya tidak sampai dia diteror ya. Dia hanya merasa enggak enak saja, atau takutnya pun bukan orang kafir itu mencela dia atau dan sebagainya, karena dia tidak ingin orang kafir itu tidak ridho kepadanya. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, apabila akidah mereka itu tidak kuat ya, ataupun tidak mempelajari dinil Islam, maka tidak heran mereka terjatuh kepada perbuatan al-kufur ataupun ucapan-ucapan kekufuran. Naqtaqil al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.